senja pun berlalu. Dewi malam bertahta, angin dingin mulai terasa, sedingin hatiku saat ini. Kelipan bintang-bintang bagai air matamu saat jemari kita lepas, lalu terpisahkan hingga kini. Daun pintu hatiku dengan cincin aku buka untukmu. Oh, oh, oh. Ku tak kuasa menutupnya lagi. Daun pintu hatiku masih tetap menanti dirimu. Wow, wow. Datang lagi dan membelainya. Come on.